aku berjalan di dalam kesendirian. Aku mencoba tak mengingatmu dan mengenangmu. Aku telah hancur lebih dari berkeping-keping karena cintaku, karena rasaku yang tulus padamu. Begitu dalamnya aku terjatuh dalam kesalahan rasa.